Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala walitasarufi hadhihi al-af'ali minal mudari wal amri wal masdar wasmil fa'il malin lil madi minal amal nahu hatta yakunu mu'minin kul kunu hijaratan. Baik. Walitasarufi hadhihi al-af'al. Ya, dan yang ditasrif dari fiil-fiil ini, fiil naqis ini semua, itu apakah fiil mudhari'nya seperti yakunu dari fiil mudhari kana, wal amr fiil amr kun, ya. Misalkan dari kana yakunu. Masdarnya kaunan, isim fa'ilnya kainun. Itu semua dia beramal seperti malil madi, seperti fiil madinya, seperti kananya. Berarti dia beramal semua. Minal amal, dia beramal semua. Ya. Kana yakunu kaunan kainun kun. Ah, itu dia beramal semua. Nahu hatta yakunu mu'minin. Ya. Syahidnya di sini di mana? Yakunu mu'minin. Taib yakununya fil mudhari mansub bi an mutmaratan wujuban ba'da hatta. Ya, mana isimnya? Ya. Waw jamaah mu'minin khabarnya mansub walamatun nasbihi alya. Kul katakanlah kunu hijaratan. Kul fi'il amr fa'iluhu mustatirun fihi wujuban takdiru anta kunu fi'il amrin mabniin ala hadfin nun wa huwa mutasarrifun min kana ya wal waw ismuha hijaratan khabaruha. Taib. Qala asyarih Habibullah taala wa qawluhu walitasarifi ila akhir. I'lam anna hadhihi al-af'ala tanqasimu min haythu at-tasarrufi min haythu at-tasarrufu wa 'adamuhu ila thalathati aqsamin. Dan ketahuilah bahwasanya fiil-fiil ini semua, ini af'alun naqisah ini semua, fiil-fiil naqis, dia terbagi apa namanya dari aspek tasarruf, dari yang dia bisa ditasrif dan semuanya itu nanti dia bisa beramal seperti kana, beramal juga seperti fi'il madinya yaitu fi'il mudhari'nya, fi'il amrnya, masdarnya, isim fa'ilnya. Ya. Wa adamuhu dan juga tidak beramal. Ya. Mutasarrifnya itu. Dan tidak beramal. Nah, ini terbagi ila salasati aqsam. Terbagi menjadi tiga bentuk, tiga jenis. Al-awwal yang pertama ma yatasarrafu tasarrufan kamilan. Yang dia bertasarruf dapat ditasrif dengan tasrif secara sempurna. Bima'na annahu ya'ti minhu al-mudari'u wal-amru wasmul fa'ili wal-masdaru wa huwa sabatul al-ula. Yaitu yang dia nanti datang dalam bentuk fi'il mudari'nya, amarnya, isim fa'ilnya, ya, masdarnya itu adalah tujuh yang pertama. Berarti kana, ya, berarti apa aja? Kana, terus apa lagi? Hah? Asbaha. Dolla, amsa, adha, bata, soro. Nah, ini tujuh ini semua dia berarti beramal, ya, dengan tasarrufnya itu, ya, yaitu sampai fi'il amr, masdar, isim fa'il, fi'il mudhari. Nah, asani ma yatasarrufu tasarrufan naqisan. Yang kedua, yang dia beramal yang ditasrifnya itu dia bisa beramal dengan namun tasrifnya kurang bima'na annahu la ya'ti minhu al-amru wal masdaru, yaitu yang maknanya dia ketika ditasrif namun enggak terdapat fi'il amr ya dan enggak terdapat masdar yaitu zala wa akhwatuha ya zala dan saudari-saudarinya. Saudarinya zala itu apa aja? Zala yang pertama Fatiha, Bariha, infakkah. Yang dia kalau beramal mesti didahului oleh apa? Nafyun, nahyun atau doa. As-salis ma la yatasarrafu aslan. Yang ketiga yang tidak ada yang tidak dapat ditasrif aslan sama sekali. Wa huwa fi'lani ada dua aja laisa bittifaq. bittifakin laisa, dan juga dama inda aksaril mutaakhirin. Sedangkan dama ini tidak dapat ditasrif menurut mayoritas ulama nahwu mutaakhirin. Karena sebagian mutaqaddimin dama dapat ditasrif dengan fi'il mudhari dan punya masdar. Ya enggak? Kan dia mesti didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah. Ya. Nanti ma masdariyah itu mentakwil fi dama menjadi masdar. Masdarnya apa kemarin? Dawam. Tapi berarti dia punya masdar, tapi dia enggak punya fi'il mudhari. Ini menurut aksar al-mutaakhirin. Tapi kalau ba'd al-mutaqaddimin, ya, sebagian mutaqaddimin yarawna, mereka berpendapat bahwasanya anna dama lahu ya tasarruf min fi'lin mudhari. Baik, datang dia. Ya'ti minhu al-mudhari'u. Baik. Mana lagi tadi? Wassahihu annaha minal qismi as-sani. Namun yang sahih dama bagian yang kedua yaitu mayatasarrafu tasarrufan naqisan. Ya. Kama rajjahahu al-allamah as-sabbanu. Sebagaimana yang dirajihkan oleh al-allamah as-sabban. As-sabban ini yang memberikan hasiah dari syarah alfiyah al-usmuni. Ya. Wal-mutasarrifu min hadihil af'ali ya'malu amal al-madi. Nah, yang mutasarrif dari fi'il-fi'il ini dia beramal seperti fi'il madinya beramal. Ka'yakunu beramal seperti kana. Kun beramal seperti kana. Kaunan beramal seperti kana. Ka'inun beramal seperti kana. Taib. Fayarfa'ul ismawin sibu al-khobaroh. Nah, berarti ini fungsinya. Ya, merofakan isi, menasabkan khobar. Famisalul mudari min kana yakunu hatta yakunu mu'minin. Tadi sudah dibahas. Irobnya falwawu ismuha mu'minin khobaruha. Wamisalul amr minhu qawluhu ta'ala kul kunu hijaratan. Falwaw di kul kunu ismuha hijaratan khobarwa. Tadi juga sudah ya. Wa misalu ismil fa'ili minha, contoh isim fa'il dari kana yang beramal. Qawlu syair, yaitu pernyataan seorang penyair. Wa ma kullu man yubdi al-bashashata ka'inan. Ini ka'inan nih isim fa'il dari kana. Akhoka idha lam tulfihi laka munjida. Wa ma kullu man yubdi al-bashashata. Tidak setiap orang yang menampakkan basyasyah, ya, yang menampakkan keceriaan wajahnya, kainan, dia menjadi sebagai ahok. Menjadi ahok. Bukan si ahok kafir penista. Ahok saudaramu. Enggak semua orang yang senyum sama ente itu, dia menjadi saudara ente. Yan GR. Ida alam tulfihi laka munjida. Apabila dia tidak menolong ente, munjida. Ya. Apabila dia tidak apabila Anda tidak jumpai dia, ya, menjadi penolong Anda. Kalau dia nolong, baru dia akhona. Nah, paham gak sini? Mana syairnya? Cakep ini. Jadi jangan kegeeran. Ada orang senyum, wah nih teman ente ini. Oh, teman aneh. Ya. Ya. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam akhi. Ya akhi, kita berkawan. Afwan akhi, anak ada perlu. Nah. Ya. Pinjam uangnya sikit. Boleh. Nah. Berapa? 2 singgit. Pasti tagih. Marah. Ya. Taib. Oh, ini bisa jadi dalil juga nih. Buat kalau kita mau ngutang, ente temanannya bukan. Ya teman, utangin dong. Oh, nah gak ada duit. Bacain syarah ini. Wa ma kullu man yubdi al-bashashata ka'inan akhaka idza lam tulfihi laka munjida. Berarti ente bukan teman aneh. Kenapa? Hah? Li anna syaira yaqul fi syi'rihi kada wa kada. Ka'inan khabaru ma. Ka'inan itu irabnya apa? Khabar ma. Ma apa? Nah, nanti kan dibahas tuh. Ma yang musyabbaha bi bilaisa. Ma yang diserupakan dengan laisa. Ma disebut juga ma al-hijaziyah. Ya, karena banyak kalangan Hijaz yang menyatakan ma seperti laisa. Tarfa'ul ism wa tansibul khabar. Dia seperti laisa. Ya, di Al-Qur'an tuh ada ma hada basyara. Orang ini bukanlah manusia. Apa i'rabnya basyaron? Khabar ma. Ma-nya itu apa? Ma yang dia harf musyabbaha bil laisa. Nanti ada pembahasannya. Di Al-Jurmiyah kita enggak ketemu itu kan? Mana Musli? Oh. Mana lagi tadi? Wa huwa mutasarrifun min kana. Nah, kainan dia mutasarrif dari kana. Kana yakunu kaunan fa huwa kainun, gitu kan. Wasmuhu isim kainan mana? Kalau dia beramal kana berarti dia punya isim ya? Mustatirun fihi jawazan. Ya, domir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa. Akhaka khabaruhu. Wa misalul masdari minha qaulu syair. Contoh kalau masdar yang beramal seperti fi'il nakis ini ialah perkataan seorang penyair. Bibadlin wa hilmin sada fi qaumihil fata wa kaunuka iyahu alaika yasiru. Ya. Bibadlin dengan sikap dermawan mengerahkan segala kemampuan untuk menolong, wa hilmin dan sikap lembut bijaksana, sada fi qaumihi al-fata, maka sang pemuda berkuasa atas kaumnya. Wa kaunuka, perhatikan di sini syahidnya ini masdar kaun, kaun. Ya. Kaunuka iyahu alaika yasiru. Dan keadaanmu ya, mudah bagimu keadaanmu, iyahu bagi dia, alaika yasiru. Mudah bagimu alaika. Bagimu kalau kamu ingin seperti dia. Wa kaunuka iyahu alaika yasiru. Dan keadaanmu itu mudah bagi engkau kalau engkau ingin seperti dia. Kaunuka mubtada. Ya. Karena waw yang setelah yang sebelum kaunuka itu waw istinafiyah, bukan waw atifah. Kalau atifah enggak nyambung, coba mana maktufnya? Wa huwa masdarun mutasarrifun min kana. Dia masdar yang ditasrif dari kana yakunu kauna. Ya. Wasmuhu ismu kana mana? Kaf. Ya, kaunuka itu isimnya. Al-khitab. Iyahu khabaruhu, domir munfasil. Yasiru khabar mubtada. Wa qis ala kana ghairaha min akhwatiha. Dan kiaskanlah bagi kana yang selainnya dari akhwati kana, sara dan demikian juga. Ya. Taib. Asbaha demikian pula. Wadih. Wadih ada ya, kho? Nah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. وَتُسْتَعْمَلُ هَذِهِ الْأَفْعَالُ تَامَّةً مُسْتَغْنِيَةً عَنِ الْخَبَرِ. Nah, ini mengenai tama, apa namanya, kana yang tam. Saya pernah terangkan ya, apa sih definisi kana tam? Yang sempurna, berarti nanti rofa'nya, marfu'nya, itu bukan isim. Tapi sebagai fa'il. Kapan itu kita katakan sebuah fi'il kana menjadi fi'il tam? Dengan keberadaan marfu'nya sempurna kalam. Kalau yang nakis dengan keberadaan marfu'nya kalam belum sempurna. Makanya marfu'nya enggak bisa disebut sebagai fa'il namun isim. Ya. Kan kalau ada fi'il terus punya marfu', marfu' jadi fa'il, sempurna kalam. Ja'a Zaidun, qama Zaidun. Nah. Baik. Nah, fi'il-fi'il ini juga bisa digunakan sebagai fi'il tam. Mustaghniyatan anil khabar, enggak butuh lagi kepada khabar. Nahu wa in kana dzu usratin. Nah, dzu usratin dia adalah fa'il. Dzu fa'il dari kana. Berarti kana fi'lun madin tam. Ya, maknanya apa? Hasola. Ya, hasola. Nah. Fi mahalli jazmin sebagai fi'il syart. Dan jika ada pada dzu usrah, orang yang memiliki usrah kesulitan, ay wa in hasala. Fa subhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun. Perhatikan subhanallah. Subhana itu dia isim masdar, dia bukan masdar ya. Dia isim masdar. Maka di i'rabnya adalah maf'ul mutlak. Ya. Kan maf'ul mutlak itu dari masdar dan isim masdar. Isim masdar itu apa? Ya. Kalau masdar dari huruf fi'il. Apa masdar dari sabbaha yusabbihu tasbihan. Nah, isim masdarnya subhanan. Nah, kan bukan dari huruf fi'il ya? Subhanan. Nunnya itu enggak ada kan di sabbaha yusabbihu? Ada enggak nunnya? Subhanan, enggak ada. Nah, namanya isim masdar. Nah, isim masdar bisa seperti masdar jadi maf'ul mutlak. Ya, kalau dikatakan subhanallah takdirnya sama kayak antum katakan tasbihan. Berarti apa? Usabbihu. Nah, usabbihullah tasbihan subhanan. Nah, subhanallah gitu. Ya, hina tumsun. Hina. Hina darab zaman. Tumsun fi'lun mudhari' marfu. Amsa yumsi. Ya, maha suci Allah ketika engkau berada di waktu masa. Wa alamatu rafi'i tsubutun nun wa huwa mutasarrifun min amsa yumsi. At-tamah. Al-waw fa'il. Ya. Hina tusbihun misru sama. Karena dengan subhanallah hina tumsun sempurna kalam. Maha suci Allah ketika kalian di waktu masa itu sempurna kalam, enggak butuh khobar lagi. Ya. Hina tadkhuluna fis sabah wa hina tadkhuluna fil masa'i, ketika kalian masuk di waktu pagi, di waktu petang. Illa zala wa fatia wa laisa fa innaha mulazimatun lin naqsi. Kecuali zala fatia laisa, dia harus dalam kondisi fi'il naqas, enggak pernah menjadi fi'il tam. Ya, zala, fatia dan laisa. Baik. Qala syarih Habibullah Ta'ala. Ya, wa tustamalu hadhihi al-afal tamatan wa mustaghniatan 'anil khabar ay fatakunu ma'a marfu'iha kalaman taman. Yaitu dengan keberadaan marfu'nya kalam menjadi sempurna. Wa hadzal marfu'u fa'ilun sharihun. Nah, marfu'nya itu fa'il yang sharih bukan isim. Ya. Wa idza stu'milat hadihil af'alu tamatan, apabila fi'il-fi'il ini digunakan sebagai fi'il tamah, kanat bima'na fi'lin lazimin. Ya, berarti dia maknanya fi'il fi'il lazim, bukan fi'il muta'addi. Ya, fi'il lazim, fi'il yang enggak punya maf'ul. Ya, fatakunu kana bima'na hasola au hadasa wa nahwiha. Maka kana itu makna bisa hasola. Ya. Hadasa dan semisalnya. Sabata begitu. Kamisali al-musannifi, seperti yang contoh musannif bawakan. Fa innaha fihi bimana hasola, karena itu maknanya hasola. Dhu usrah dhu fa'il, usrah mudafun ilaih. Wa takunu amsa wa asba wa adha wa bata bimana ad-dukhul fil masa wa sabah wa duha wal bayat. Itu masuk di waktu waktu yang disebutkan. Kamisal musannif fa inna tumsuna wa tusbihuna fihi bi ma'na tadkhuluna fil masa was-sabah. Masuk ke, di waktu pagi petang. Wal wawu di situ fiha fa'ilun bukan isim. Wa nahu adha ar-rajul. Ai dakhala ar-rajul fid duha. Wa nahu batal qaum ai dakhalu fil bayat. Bayat itu bermalam di malam hari. Ya. Wadama bima'na baqiyah. Ka qawlihi ta'ala khalidina fiha madamatis samawati wal ard. Ai ya. Baqiyat. Nah, damat maknanya baqiyat. Dan dama bisa bermakna baqiyah. Berarti nanti dama nih fiil apa yang fiil tam. Berarti samawat di situ i'rabnya apa? Fa'il dari dama. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Madamatis samawat wal ard, selama langit-langit dan bumi ai baqiyat. Wa dhalla bimakna dama wastamarra. Dhalla juga bisa dikata-katakan fi'il tam. Nama maknanya dama dan istamara. Dhalla al-yawm ai dama zilluhu. Ya. Sepanjang hari itu. Sepanjang hari zilluhu teduhnya. Sara bimakna intaqala, pindah. Nau sara al-amru ilaika, intaqala. Intaqala al-amru, berpindah perkara ini kepada anda. Bariha bimakna dahaba, nahu bariha zaidun, ay dahaba zaidun. Infakka bimakna infasola, nahu infakka al-khatam, ay infasola. Uistasna min hadihi salah satu af'alin, dikecualikan dari kaidah ini tiga fi'il. Ya, yaitu zala, fati'a, laisa, dia fa'innaha mulazimatul linnaqas, dia terus dalam bentuk fi'il naqas ay tahtaju ilal khabar, jadi membutuhkan khabar liyatim mabihi al kalam, agar kalami menjadi sempurna dengan adanya khabar. Wa qawluhu ay hina tadkhuluna fil sabah wa hina tadkhuluna fil masa, itu makna dari tusbihun ya tumsun. Qala al faqih hada bikhattil musannif intaha. Inilah yang ditulis oleh musannif, yakni bitaqdimi sabah alal masa. Padahal kalau di ayat apa? Ya, masa dulu daripada sabah. Subhanallah, hina tumsun wa hina tusbihun. Cukup ya? Antum siap-siap makan siang, habis zuhur kita lanjut lagi. Subhanakallah.